Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah dalam rangka kembali bertemu untuk memperdalam pengetahuan agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan hidayah dan taufik darinya, sehingga kita terbimbing di atas jalan yang lurus, terbimbing di atas bimbingan ilahi, terbimbing di atas tauhid dan sunnah, sehingga kita kelak menghadap Allah dalam keadaan mendapatkan kenikmatan yang abadi, terhindar dari siksaan yang abadi pula. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Mujibatul Jannah fi Dhawi'is Sunnah. Amal-amal yang mengantarkan manusia menuju surga Allah sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sampai mana? Tolong yang pada pertemuan yang lalu yang ikut, kita sampai mana ini? Mengerjakan kewajiban. Baru masuk itu atau sudah selesai di situ? Baru masuk. Kalau buku terjemahannya halaman berapa? Halaman 13. Iya. Kita pakai terjemahan saja karena banyak yang bawa terjemahannya. Disebutkan oleh penulis kitab yaitu Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin, beliau mengatakan dari sekian perkara-perkara yang menjadikan seseorang masuk ke dalam surga, poin yang ketiga yang beliau sampaikan adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kemudian beliau mengangkat sebuah hadis dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, seseorang yang berasal dari penduduk Najd dengan rambutnya yang telah beruban datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nada suaranya yang tinggi nyaring terdengar, namun tidak ada yang paham apa yang diucapkannya hingga ia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya orang itu bertanya mengenai Islam. Jadi orang ini datang dari Najd, ya, dari jauh datang, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang Islam. Di sini terdapat sebuah pelajaran yang besar, bahwasanya para sahabat Nabi mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar ilmu agama meskipun ya ditempuh dengan perjalanan yang jauh. Oleh karena itu, agar kita menjadi orang-orang yang terbaik di atas muka bumi ini, ya, kembali menjadi kaum muslimin yang mendapatkan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita meniru dan meneladani para sahabat. Yang mana di antara tradisi mereka adalah mereka tidak pernah merasa lelah untuk menempuh perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah seorang lelaki dari penduduk Najd ini, ya. Rupanya orang itu bertanya mengenai Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Maksudnya di sini lelaki ini bertanya tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan dalam Islam. Nabi mengatakan yaitu laksanakan 5 salat yang dilakukan di dalam sehari semalam. Artinya salat 5 waktu. Faqala, kemudian lelaki ini berkata, hal alayya ghairuha? Adakah kewajiban lain yang harus aku lakukan dalam kaitannya dengan salat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau melakukan yang sunnah, salat-salat yang sunnah sebagai tambahan untuk yang wajib. Dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya salat Idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha itu hukumnya tidak wajib. Ya. Sebagian mereka ada yang mengatakan sunnah muakkad. Berdasarkan hadis ini. Akan tetapi ya, karena kita melihat ada beberapa dalil di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk keluar di tempat salat mereka di waktu salat Idul Adha maupun Idul Fitri, bahkan para wanita-wanita yang haid pun diperintahkan untuk datang ya untuk menyaksikan pelaksanaan salat ini, maka ini merupakan ya gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat 2 hari raya ini merupakan kewajiban. Dan ini wallahu alam yang lebih rajih, lebih kuat daripada yang mengatakan sunnah muakkadah. Akan tetapi kenapa kok tidak disebutkan di dalam hadis ini? Ketika seorang lelaki ini bertanya tentang salat-salat yang wajib, Nabi hanya menyebutkan salat yang wajib 5 waktu saja. Maka ini ya bisa dijawab dengan dikarenakan salat Id itu merupakan salat yang wajib dilakukan dalam setahun cuma 2 kali. Sedangkan pertanyaan lelaki ini ya mengisyaratkan kepada pertanyaan yang mengarah atas kewajiban yang dilakukan dalam keseharian setiap muslim. Ya. Maka dijawab oleh Nabi dengan salat 5 waktu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pengajarannya kepada lelaki ini. Wasiyamu Ramadan. Kewajiban di dalam Islam setelah sholat adalah puasa di bulan Ramadhan. Qala, kemudian lelaki ini mengatakan, hal alayya ghairuhu, adakah kewajiban yang lain dari selain puasa Ramadhan ini? Maka Nabi mengatakan, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali puasa yang sunnah saja. Kalau kita perhatikan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat 5 waktu kemudian puasa. Padahal kita tahu dalam Islam itu rukun Islam yang pertama ya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Ya wallahu alam, ya kemungkinannya lelaki ini adalah seorang muslim ya. Dia sudah masuk Islam sehingga tidak perlu dijelaskan tentang 2 kalimat syahadat, sehingga Rasul langsung menjelaskan tentang kewajiban setelah dia bersyahadat yaitu pelaksanaan rukun Islam setelahnya. Kemudian disebutkan di sini wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang zakat. Maka lelaki ini bertanya, hal aliyya ghairuha? Adakah kewajiban lain yang selain zakat ini berkenaan dengan harta? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali sedekah yang bersifat sunnah saja. Ya, apa yang dimaksud dengan sedekah sunnah di sini adalah segala infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bersifat wajib. Kemudian selanjutnya, fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Talha bin Ubaidillah menceritakan, maka lelaki itu pun kemudian pergi sambil mengatakan, wallahi demi Allah, la azidu ala hadha wa la anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambahkan atas hal ini dan tidak pula menguranginya. Ya. Maksudnya lelaki ini berusaha untuk konsisten melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Mulai sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflaha in sadaqa. Dia akan mendapatkan keberuntungan apabila dia jujur. Apabila dia benar ucapannya. Antara ucapan dengan perbuatannya selaras. Yang dimaksud dengan aflaha yaitu keberuntungan. Ini maknanya adalah seseorang dikatakan beruntung ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia cari selama ini, ya. Dan dia selamat dari sesuatu yang dia takuti selama ini. Itu namanya orang beruntung. Ya, namanya orang yang beruntung. Dan seorang mukmin itu cita-cita yang selalu ingin dia dapatkan adalah masuk surga. Dan perkara yang paling ditakuti seorang mukmin adalah ketika kakinya tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka maknanya di sini Nabi mengatakan aflaha in sadaqa. Orang ini beruntung kalau dia jujur ucapannya. Maka maksudnya adalah orang ini pasti masuk surga, terhindar dari siksa neraka kalau dia jujur dalam ucapannya tersebut. Kemudian disebutkan di sini Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi senada. Mereka juga meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan redaksi yang sama. Hanya saja di dalamnya disebutkan tambahan redaksi yaitu engkau menyambung tali silaturahim. Nah, ini ada tambahan di dalam riwayat Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Selain melaksanakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, kemudian yang berikutnya adalah menyambung silaturahim. Ya, maksudnya menyambung silaturahim itu adalah menyambung hubungan kekerabatan yang bersifat adanya pertalian darah. Ya, silaturahim itu bukan seorang kawan menyambung hubungannya dengan kawannya yang lain, bukan. Tapi silaturahim itu adalah menyambungkan persaudaraan antara sesama kerabat yang punya hubungan darah. Itu namanya silaturahim. Adapun kalau berhubungan dengan kawan, ya, menyambung hubungannya dengan kawan sesama mukmin, ini namanya silatul ukhuwah. Menyambung persaudaraan sesama muslim. Yang mana ini memiliki perbedaan dengan silaturahim. Kemudian pada redaksi Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, seseorang mendatangi Nabi lantas ia bertanya, apa pendapat Anda jika aku mengerjakan sholat fardu puasa di bulan Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal serta mengharamkan yang haram, dan aku tidak akan menambahkan dari hal itu satu pun, apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Orang itu lantas berkata, demi Allah aku tidak akan menambah dari hal itu ya satupun. Nah, di sini terdapat kalimat yang disampaikan oleh seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, yaitu wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah ya, seseorang ini akan melakukan suatu perbuatan manakala perbuatan itu betul-betul dia ketahui kehalalannya. Misalnya, dia tidak akan melakukan suatu perkara kecuali perkara itu sudah jelas di hadapannya sebagai sebuah perkara yang halal, perkara yang dibolehkan. Misal, makanan misalnya, dalam hal makanan. Ya. Seseorang yang menghalalkan yang halal artinya dia akan makan kalau makanan itu betul-betul halal buat dia. Entah secara zatnya atau secara perolehan daripada makanan tersebut. Baru dia makan. Itu namanya menghalalkan yang halal. Sebaliknya mengharamkan yang haram, itu artinya adalah seseorang tidak akan melakukan sesuatu ketika dia jelas-jelas mengetahui perkara tersebut adalah yang termasuk perkara haram. Ya, dia akan tinggalkan. Ini namanya wa haramtul haram, aku telah mengharamkan yang haram. Maka ketika dia menghadapi satu perkara yang dia jelas-jelas tahu ini haram, gitu ya, maka dia tinggalkan. Artinya di sini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya lelaki ini akan melakukan hal-hal yang diwajibkan saja dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan saja. Dia tidak tambahkan dari sesuatu yang diwajibkan itu perkara-perkara yang bernilai sunnah. Sehingga kalau sholat, ya sholat yang wajib saja. Puasa, puasa yang wajib saja. Ya. Ibadah, ibadah, ibadah yang wajib saja. Tidak ada yang sunnah. Dan dia akan meninggalkan yang haram-haram saja. Yang terlarang, jelas-jelas terlarang. Yang kalau dikerjakan dia dapat dosa, kalau ditinggalkan dia berpahala. Ini saja yang ditinggalkan. Sedangkan mungkin perkara yang makruh, mungkin dia masih terjatuh di dalamnya. Anda tahu apa maknanya makruh? Makruh itu suatu perbuatan yang apabila dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Itu namanya makruh. Orang ini hanya akan berusaha meninggalkan yang haram saja. Adapun yang makruh mungkin saja dia terjatuh dalam perkara yang makruh tersebut. Nah, dengan cara seperti ini ya, Nabi SAW katakan orang yang demikian ini mencukupkan yang wajib-wajib saja, mencukupkan dengan meninggalkan yang haram-haram saja, ini bisa membuat orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menandakan bahwasanya berusaha untuk mengerjakan segala kewajiban di dalam agama ini akan mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulihi, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada rasulnya, wa aqama shalah dan menegakkan salat, wa shama ramadhan dan berpuasa di bulan Ramadhan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah." Maka dia berhak untuk Allah masukkan ke dalam surga. Jahada fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Apakah dia ini pernah berjihad di jalan Allah ataukah dia hanya duduk saja atau tinggal saja di negeri yang dia dilahirkan di sana? Artinya mau dia pernah jihad atau tidak pernah jihad sama sekali, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat dan berpuasa di bulan Ramadan, maka orang yang seperti ini pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mungkin Anda akan bertanya, kok cuman beriman kepada Allah dan Rasulnya saja? Mana iman-iman yang lain? Gitu ya. Maka yang dimaksud dengan pernyataan siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ini sudah mencakup rukun iman yang tersisa. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau orang itu beriman kepada Allah, maka dia ya tentu akan mengimani apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang beriman kepada Rasulullah, maka berarti dia mengimani segala apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Allah dan Rasulnya telah menyatakan rukun iman yang enam yang harus diyakini oleh masing-masing mukmin atau muslim. Maka semua rukun iman yang enam yang dimaksud di sini adalah semuanya ya tercakup di dalam pernyataan amana billah wa bi rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang keempat. Disebutkan oleh penulis, ini saya menggunakan terjemah ya, sesuai dengan terjemahan. Dikatakan di sini menghafal Asmaul Husna. Apa ini maksud dengan Asmaul Husna ini? Al Asmaul Husna. Al Asma'u itu artinya jamak untuk kata al ismu, artinya nama. Ya, artinya nama-nama gitu ya. Al Husna, apa al Husna? Yang bukan yang baik, keliru. Yang terbaik. Nah, yang paling baik. Karena ini bentuk ya, sighatun mubalaghah, bentuk lebih ya, tafdhil. Melebihkan suatu ya, kata atau makna dalam kata. Ya, al-husna itu paling baik. Disebutkan di sini oleh Syekh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk ke dalam surga. Hadisnya ya adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Yang bawa bukunya bisa dibaca pada footnote-nya ya, catatan kakinya. Disebutkan di sini di dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan la yahfadhuha, tidaklah seseorang menghafalnya atau menjaganya. Ya kecuali dia pasti masuk surga. Sementara itu di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi man hafidhoha, siapa saja yang telah menghafalnya atau telah menjaganya. Ini adalah beberapa redaksi yang berkaitan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Nah di sini Nabi SAW mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Pertanyaannya di sini, apakah pernyataan Nabi SAW ini bersifat membatasi? Artinya apakah Allah itu cuman punya nama 99 saja? Jawabannya gimana? Allah punya 99 nama saja atau lebih daripada ini? Yang ngomong lebih siapa? Kok cuma satu? Iya. Yang ngomong 99 saja siapa? Tidak ada yang katakan. Cuma satu. Yang gentle pak. Mau pilih yang mana ini? Kok banyak yang abstain di sini? Ya, jadi kata-kata inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ini kata para ulama ya, ini bukan bentuk pembatasan. Ya, bukan artinya adalah Allah hanya memiliki 99 nama saja, tidak. Akan tetapi Allah memiliki nama lebih daripada 99. Ya. Ini berdasarkan dalil dalam hadis Nabi SAW yang para Nabi SAW pernah mengatakan tentang doa. Ya. Nabi pernah mengajarkan doa untuk menghilangkan kedukaan. Yang lafaz awalnya itu Nabi berkata Allahumma inni abduka ibnu abdika ya, dan seterusnya. Ya Allah sesungguhnya aku ini adalah hambamu dan anak dari hambamu dan seterusnya. Nah di tengah-tengah bacaan doa tersebut Nabi menyebutkan ya, Nabi menyebutkan lafaz as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu ila ahadin min khalqika au ista'tarta bihi min ilmil ghaibi indah. Nabi mengatakan, aku meminta kepada engkau ya Allah dengan semua nama yang kau miliki, yang engkau telah menamakan dirimu dengan nama tersebut, atau nama itu kau ajarkan ya kepada salah seorang dari hamba-hambamu, atau nama tersebut engkau simpan di sisimu di ilmu gaib yang ada pada dirimu. Kata para ulama, nama yang disimpan oleh Allah di dalam ilmu gaib tentu tidak bisa dibatasi ya. Tidak ada orang itu yang mengerti tentang jumlah nama Allah yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan kepada satupun dari makhluk-makhluknya. Nah, ini menandakan bahwasanya nama Allah itu tidak hanya 99 tapi lebih daripada itu. Nah, kemudian bagaimana ya mendudukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Nabi mengatakan Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan ya, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini seperti seseorang mengatakan begini. Saya ya ada uang 10 juta, ini bahasa saya ya, tapi sama maknanya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Saya ada uang 10 juta untuk saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan saya seperti ini, kira-kira ya, saya ini punya uang cuman 10 juta saja ataukah lebih dari 10 juta? Jawabannya adalah saya memiliki uang lebih dari 10 juta. Kenapa? Karena saya hanya mengatakan ya, saya ada uang 10 juta yang saya siapkan untuk saya sedekahkan di jalan Allah. Ya, ini bukan berarti kemudian uang saya cuma 10 juta, tapi di sini saya sudah sisihkan khusus untuk sedekah di jalan Allah 10 juta. Sisanya saya masih punya uang yang lain. Sama dengan begini. Ya, Nabi mengatakan Allah punya 99 nama yang Allah ajarkan kepada manusia, tapi ada lagi nama-nama Allah SWT yang lain yang Allah simpan di dalam ilmu gaibnya. Kemudian kita masuk pada keterangan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar tentang kalimat atau kata al-ihsa. Dikatakan di sini Al-Khattabi mengatakan bahwa kata al-ihsa yang berarti menghitung dalam kalimat seperti ini mempunyai beberapa alternatif makna sebagai berikut. Jadi kata man ahsaha tadi ya, siapa saja yang menghitungnya dakhala al-jannah, dia masuk surga. Nah, apa yang dimaksud dengan ihsa menghitung di sini? Menurut para ulama di sini disebutkan ada tiga maknanya. Yang pertama adalah menghitung dan menyebutnya dari awal hingga akhir. Jadi berusaha untuk mencari 99 nama yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, dia berusaha untuk mempelajarinya, menghitung dan mengumpulkannya. Maksudnya tidaklah cukup hanya dengan sebagiannya, akan tetapi seseorang berdoa kepada Allah dan memujinya dengan semua nama tersebut, sehingga semua yang dijanjikan melalui Asma'ul Husna tersebut akan melahirkan balasan surga. Jadi dia cari ya, dia pelajari, dia kemudian dapatkan 99 nama ini, kemudian dia gunakan untuk berdoa kepada Allah ya, dia gunakan untuk berdoa ya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam kita berdoa, kita diperintahkan untuk diantaranya bertawassul atau bersarana dengan menyebut nama-nama Allah ini. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk melakukan akan hal ini. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan menghitung di sini adalah kemampuan seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alima an lan tuhsuhu, dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Yaitu maknanya Allah mengetahui bahwa sekali-kali kamu tidak mampu menentukan batas-batas waktu itu. Jadi kata tuhsuhu, lan tuhsuhu, kamu tidak akan mampu, gitu ya. Kata ihsa berarti artinya kemampuan. Juga seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu, beristiqomahlah kalian, akan tetapi kalian tidak akan pernah mampu melakukannya. Ya. Ini maksudnya di sini, ya, kalian tidak akan mampu mencapai hakikat istiqomah tersebut. Tapi tetap diperintahkan seseorang untuk berusaha terus istiqomah, meskipun tidak bisa sempurna. Jadi makna daripada ihsa yang disebutkan dalam hadis tentang nama-nama Allah tadi, ini diantaranya juga maknanya adalah kemampuan. Dengan demikian, kata Syekh di sini, makna dari hadis tersebut adalah siapa saja yang sanggup menunaikan hak-hak Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang terbaik ya maksudnya, serta mengamalkan segala sesuatu yang menjadi konsekuensinya, yaitu dengan menghayati maknanya, lalu menuntut dirinya untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang terdapat di balik nama-nama tersebut. Ya, maka orang yang seperti ini akan masuk surga. Bagaimana maksudnya di sini? Jadi begini, mengamalkan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, gitu ya. Dengan cara dia pertama, setelah dia mengetahui ini nama-nama Allah yang husna, sebenarnya ada 99 ini, maka masing-masing nama tersebut hendaklah dipelajari oleh seorang mukmin. Dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama ini, ya, dengan pemahaman yang benar. Karena setiap nama itu di dalam nama-nama Allah, setiap nama itu mengandung sifat. Ya, mengandung sifat. Yang mana sifat-sifat Allah ini hendaklah dipahami dan diyakini oleh seorang mukmin, ya, dengan cara dipelajari dengan sebenar-benarnya. Setelah itu apa? Setelah itu dia melakukan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Salah satu contoh melakukan konsekuensinya begini. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih sayang yang sangat luas. Oleh karena itu Allah disebut dengan Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, bahkan kasih sayangnya tidak bisa dibatasi oleh manusia. Nah, pada saat seorang hamba ini mengenal Allah sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, maka hendaklah dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyak dosa yang dia lakukan, selama dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka dia tidak boleh berputus asa untuk meraih rahmat Allah dan ampunannya. Dia harus terus berusaha untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dan berusaha mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan ampunan Allah. Ini yang harus dilakukan. Karena orang kalau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifatnya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu ya tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi seorang mukmin, dia selalu berusaha untuk menghargai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkannya. Ini salah satu konsekuensinya. Termasuk juga konsekuensinya adalah berusaha juga untuk meneladani sifat-sifat Allah ini. Ketika ya dia mengenal Allah itu sebagai Tuhan yang rahmah, yang penuh dengan kasih sayang, maka hendaklah dia berusaha untuk menselaraskan sifatnya dengan sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya, meskipun jelas ya tidak sama antara sifat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia berusaha untuk meneladani sifat-sifat Allah ini. Dia berusaha untuk menjadi seorang yang penuh dengan rahmah, kasih sayang kepada sesama. Ya, kasih sayang kepada seorang mukmin, sesama mukmin, kepada keluarganya, kepada anak keturunannya, ya, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kepada sesama umat manusia. Ya, sehingga dia layak untuk mendapatkan rahmat Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang banyak ya melakukan kasih sayang, menampakkan ya rahmahnya kepada sesama, ini nanti adalah orang-orang yang kelak mendapatkan rahmatnya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha ya pengasih dan penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rahmatilah siapa saja yang ada di atas muka bumi ini, niscaya kalian akan dirahmati oleh yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah bentuk menunaikan konsekuensi yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh penulis kitab, memberikan contoh ya tentang konsekuensi yang harus dilakukan manakala dia sudah mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apabila ia berkata Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya apa? Tuhan yang terus-menerus memberikan rezeki, yang tidak pernah terputus rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka ia harus yakin dengan rezeki, yaitu bahwa ia berasal dari Allah. Demikian pula dengan nama-nama yang lainnya. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau seseorang itu meyakini Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu memiliki nama yang terus-menerus memberikan rezeki, ya tentunya Allah bersifat dermawan, selalu memberikan rezeki, maka di sini seorang mukmin wajib untuk meyakini segala rezeki yang dirasakan dalam kehidupannya adalah datang dari Allah saja, tidak datang dari yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari penulis tentang apa yang dimaksud dengan mengamalkan konsekuensinya dengan menghayati maknanya dan menuntut dirinya untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang terdapat di balik nama-nama tersebut. Kemudian yang ketiga, maksud dari kata ihsa adalah memahami makna-maknanya secara menyeluruh. Ya, memahami makna-maknanya secara menyeluruh. Berusaha untuk bermakrifatullah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut. Kata ini diambil dari suatu istilah dalam bahasa Arab, fulanun zuhasatin. Fulan zuhasah. Itu artinya fulan mempunyai pemahaman dan pengetahuan. Jadi intinya untuk poin yang ketiga ini, seseorang yang mendalami makna daripada nama-nama Allah ini, dia bisa masuk surga. Jadi tiga hal ini harus dilakukan. Tahap pertama tadi adalah mengumpulkan semua nama-nama Allah dan menjadikan nama-nama Allah ini sebagai sarana untuk berdoa kepadanya. Dan para ulama menjelaskan cara kita untuk berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah ini sesuaikan dengan permintaan kita. Misalnya kita minta rezeki, ya, minta kekayaan, maka ucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung ya kesamaan dengan apa yang kita minta. Misalnya kita mengatakan salah satu nama Allah, ya Razzaq atau ya Ghani, ya Urzuqni, wahai Tuhan yang terus memberikan rezeki, wahai Tuhan yang maha kaya, berikan kepadaku rezeki. Kalau kita misalnya meminta ampun kepada Allah, maka kita sebutkan nama Allah yang mengandung pengampunan, ya Ghaffar atau ya Ghafur, ya Ighfirli, wahai Tuhan yang maha pengampun, wahai Tuhan yang terus menerus mengampuni, ya Tawwab, wahai Tuhan yang terus menerus menerima taubat hamba-hambanya, ampuni dosa saya. Nah, begitu. Ini adalah cara yang diajarkan para ulama untuk berdoa memohon kepada Allah, sesuaikan antara permintaan dengan nama Allah yang kita sebut. Akan tetapi ini bukan perkara yang wajib, artinya tidak selalu harus begitu. Kalau seandainya Anda tidak mengerti, yang penting Anda tahu, misalnya Anda tahu ya Hayyu ya Qayyum, kemudian Anda berdoa mohon kepada Allah apa saja yang Anda minta, maka ini tidak mengapa, ya. Tidak menjadi masalah. Akan tetapi apa yang disebutkan para ulama ini adalah menurut ijtihad mereka. Kemudian derajat yang kedua adalah berusaha untuk memahami ya maknanya, menghayati maknanya dan melaksanakan konsekuensinya tadi. Ya, berusaha untuk meneladani nama-nama Allah ya, yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang mulia. Berusaha kemudian untuk melaksanakan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Seperti tadi, kalau Allah itu maha berkasih sayang, berarti kita tidak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk bermakrifat kepada Allah melalui makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama ini, yang tentunya poin yang ketiga ini mengarahkan kepada menuntut ilmu yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti yang akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Yang kelima disebutkan di sini oleh Syekh, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya di antaranya adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an," akan dikatakan kepada sahibul Qur'an. Siapa sahibul Qur'an ini? Sahibul Qur'an ini bukan orang yang hanya semata-mata banyak baca Qur'an atau bahkan menghafalkannya. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan orang yang disebut ahlul Qur'an atau sahibul Qur'an bukan orang yang menghafalkan Al-Qur'an dan mampu mendatangkan huruf demi hurufnya seperti seseorang itu menegakkan anak panah di atas tanah, bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan sahibul Qur'an atau ahlul Qur'an adalah orang yang berusaha untuk selalu mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an. Jadi orang itu kalau disebut ahlul Qur'an berarti dia sudah melakukan 3 tahapan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah dia selalu berusaha membaca Al-Qur'an. Selalu berusaha membaca Al-Quran. Oleh karena itu banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Seperti nanti yang kita baca dalam hadis-hadis yang akan disampaikan oleh penulis kitab ini. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah tahapan mempelajari kandungan Al-Quran. Nabi sampai mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Ini menandakan bahwasanya terdapat tahapan yang lebih daripada sekedar membaca, yaitu mempelajari dan memperdalam isi dan kandungannya. Ya. Allah juga mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an? Jadi merenungkan dan mendalami isinya. Ini merupakan bentuk tahapan yang kedua yang harus ditempuh oleh seseorang jika dia ingin menjadi ahlul Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk mengamalkannya. Karena Al-Quran ini sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa saja yang ingin bertakwa kepada Allah, dia harus ambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam seluruh perbuatan dan kehidupannya. Yang mana Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya orang yang menjadikan Al-Quran ini ya, sebagai imamnya, man ja'ala al-Qur'anu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pemimpin dalam kehidupannya, maka Qur'an akan memimpin dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'alahu khalfahu safahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakang punggungnya, maka Qur'an ini akan mendorong dia untuk masuk ke dalam neraka. Artinya siapa yang tidak peduli dengan Al-Qur'an, maka dia akan didorong untuk masuk ke dalam neraka. Bahkan sebagian salaf mengatakan, ya, manjalasa ma'al Qur'an, barang siapa yang duduk bersama Al-Qur'an, artinya orang itu duduk dan membaca Al-Qur'an, ya, maka dia ketika berdiri tidak bisa selamat dari Al-Qur'an. Ada kalanya dia akan mendapatkan keberuntungan dengan sebab Al-Qur'an, dan ada kalanya dia akan mendapatkan kerugian dengan sebab Al-Qur'an. Apa yang dimaksud di sini? Orang kalau baca Qur'an itu dia akan dituntut. Dituntut apa? Dituntut untuk menjadikan bacaannya tersebut sebagai petunjuk dalam beramal. Ya, petunjuk dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupannya. Kalau dia sekedar membaca kemudian dia tidak pedulikan isi daripada apa yang dia baca, dia jadikan Quran di belakang punggungnya, maka Quran ini akan menjadi hujjatun alaika, ya, jadi hujjah yang akan mendorong engkau untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Quran itu kemudian diamalkan, maka hujjatun laka, kata Nabi, Quran itu akan menjadi hujjah untukmu, ya, yang akan menjadi apa? Hujjah yang membimbing engkau masuk ke dalam surga. Oleh karena itu sebagian salaf kemudian membacakan firman Allah tentang apa yang disampaikan oleh mereka, yaitu Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidil dhalimina illa khasara. Allah mengatakan dan kamilah ya, dan kami telah menurunkan, kami menurunkan dari Al-Qur'an itu apa yang bisa menjadi penyembuh dan juga sebagai rahmah kasih sayang ya. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah menambahkan Quran itu kepada orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian saja. Ya, salah satu bentuk kezaliman seseorang terhadap Quran adalah dia berusaha membaca dan mempelajarinya, tapi kemudian dia buang apa yang dia pahami dan dia baca dari Al-Quran ini kebalik punggungnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak peduli lagi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit di dalam kehidupan dunianya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati 'ama, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat. Kita lanjutkan di sini ya. Jadi orang yang menjadi sahibul Quran atau orang yang ahlul Quran adalah melakukan tiga hal ini. Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra biha. Baca dan naiklah. Ini maksudnya naik ke mana ini? Ini naik pada tingkatan surga gitu ya. Baca dan naiklah. Bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Maka disebutkan oleh Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan yuqalu itu artinya dikatakan, yakni saat masuk surga. Jadi orang yang disebut sahibul Quran atau juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran, yang mana Nabi pernah mengatakan tentang ahlul Quran ini, Nabi mengatakan hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Quran dengan tiga macam interaksi: membaca, mempelajari dan memahami, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka yang seperti ini ya, ahlul Quran ini, dia akan senantiasa ya, ini yang senantiasa membaca dan mengamalkannya, dia akan senantiasa naik ya di atas tingkatan surga. Warqi kata Al-Mubarakfuri, dan naiklah, kata ini adalah bentuk perintah dari kata raqa yarqi. Maksudnya di sini adalah naiklah ke tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Ya, tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Jadi semakin bagus seseorang berinteraksi dengan Quran, akan semakin tinggi tingkatan surganya. Apalagi kalau misalnya dia sudah menghafal Quran, kemudian dia selalu membacanya di dalam setiap harinya, kemudian dia berusaha terus untuk mempelajari dan mengambil pelajaran-pelajaran dan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, kemudian dia manfaatkan segala petunjuk tersebut untuk membimbingnya dalam segala aktivitas hidupnya di dunia, maka orang seperti ini akan sampai pada tingkatan yang paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an dan pandai membacanya, maka ia akan bersama para malaikat utusan yang mulia dan penuh ketaatan. Jadi Allah akan golongkan orang-orang yang ahli Al-Qur'an ini ke dalam golongan para malaikat yang mulia-mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an namun dia terbata-bata dalam membacanya dan dia mendapati kesulitan ketika membaca, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan dua macam pahala ya, dua macam pahala. Apa yang dimaksud dengan dua macam pahala? Di sini para ulama menjelaskan pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Qur'an. Ya, karena membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala. Pahala yang kedua adalah pahala karena sebab kesulitan ketika dia membaca Al-Quran. Jadi kesulitannya pun dinilai sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diapresiasi, istilahnya bahasa kita ya, tetap diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada ruginya, ya, tidak ada ruginya seseorang itu ya, membaca Al-Quran dan berusaha mempelajari dan mengamalkannya. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, ya, bahwasanya membaca Al-Quran, ya, yatluna kitab Allah, ini termasuk tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah didapati kerugian di dalamnya. Kata lan di situ adalah meniadakan sesuatu yang akan datang, artinya tidak akan pernah, gitu ya. Lan tabur, tidak akan pernah ada kerugian. Ya, seseorang yang ada apa namanya hebat dalam berbisnis, Pak, itu kalau mendengarkan ada perdagangan yang tidak akan pernah ada kerugian, itu pasti luar biasa. Ya, orang berbisnis sehebat apapun bisnisnya, pasti dia pernah menghadapi yang namanya kerugian, sekecil apapun itu ya. Tapi di sini ada perdagangan yang tidak akan pernah terjadi kerugian di dalamnya. Salah satunya adalah yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan membaca kitab Allah ini merupakan sebuah amal yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dikatakan di sini lafaz di atas terdapat pada riwayat Imam Muslim. Redaksi Imam Al-Bukhari juga serupa dengan itu, hanya saja di dalamnya terdapat lafaz wa huwa hafizun lahu, sedangkan dia menghafalnya. Ya, kata-kata wa huwa mahirun ini ya ada tambahan ya dari riwayat Imam Bukhari dengan wa huwa hafizun lahu. Mahir di sini ternyata tidak hanya pandai dalam membaca, tapi juga hafal dalam bacaan yang dia baca tersebut. Sebagai ganti dari lafaz mahirun bihi. Ya. Kalau ada kata-kata mahirun bihi diganti dalam riwayat yang lain dengan hafizun lahu, menghafalnya, di sini mengandung dua makna. Bisa jadi maksud mahir pandai membaca di sini maksudnya adalah menghafal Al-Quran. Atau di sini terdapat tambahan makna, selain pandai membaca Al-Quran, dia juga menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Maka ini ya, yang dimaksud oleh Nabi SAW, orang-orang tersebut akan dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Berarti ada tingkatan yang cukup prestisius, istilahnya gitu ya, cukup menampakkan kemuliaan ketika orang itu hafal Quran dan ya, pandai dalam membaca Al-Quran. Bahkan jangankan untuk urusan akhirat ya, sampai dalam urusan dunia pun Allah akan angkat derajat orang-orang yang ahlul Quran ini, orang-orang yang hafal Quran ya, apalagi kemudian ya alim dalam masalah Al-Quran. Sampai di zaman Umar bin Khattab pernah beliau mengatakan ya, atau berdialog dengan salah seorang bekas gubernur Mekah. Umar bin Khattab bertanya, kau berikan kepada siapa ya jabatan gubernur Mekah ini sekarang? Maka mantan gubernur ini mengatakan Ibnu Abzah. Kemudian Umar bin Khattab berkata, man huwa Ibnu Abzah? Siapa dia itu Ibnu Abzah? Saya kok gak pernah dengar gitu ya, gak terkenal orangnya. Maka bekas gubernur tersebut mengatakan, huwa maula min mawalina, dia itu adalah salah satu budak yang dimerdekakan dari budak-budak kami yang kami merdekakan. Maka kemudian Umar bin Khattab langsung naik pitam. Kalian mengangkat bekas budak untuk menjadi gubernur Mekah, gitu ya. Kok bisa sampai seperti itu gitu? Maka kemudian mantan gubernur ini mengatakan, mahlan ya Umar, tenang dulu wahai Umar. Ya, tenang dulu wahai Amirul Mukminin. Ya, Ibnu Abzah ini merupakan orang yang paling paham tentang Al-Quran dan paling mengerti tentang faraid, tentang ilmu hukum waris. Artinya orang ini alim, ya, ahli dalam Al-Quran. Makanya kami kemudian angkat dia sebagai gubernur Mekah. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, inna hadzal Quran. Sesungguhnya ya la yarfa illahu aqwaman bi hadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Atau kama qala sallam. Jadi Umar bin Khattab mengatakan suatu kaum itu akan diangkat derajatnya oleh Allah bi hadzal kitab, dengan sebab Alkitab Al-Qur'an ini, dan akan direndahkan oleh Allah juga karena sebab Al-Quran ini. Artinya kalau Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman utama, sumber daripada pengetahuannya, dan sumber daripada petunjuk dalam kehidupannya, terus dia gunakan sebagai kitab yang menjadi imam panutannya, maka Allah akan angkat derajat orang tersebut di dunianya sebelum di akhirat. Tapi kalau Al-Quran ini sudah dia letakkan di belakang punggung dan tidak mau dipedulikan kembali, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah di dalam kehidupan dunia sebelum Allah hinakan di akhirat. Kita kembali di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bertutur bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'u sahibul Qur'ani yaumal qiyamah." Akan datang ahli Qur'an, orang yang gemar membaca sekaligus mengamalkannya pada hari kiamat. Fayaqulu, kemudian dia berkata, "Ya Rabbi hallihi." Di sini Al-Quran yang berkata ya. Al-Quran berkata kepada Allah, "Ya Rabbi hallihi, wahai Tuhanku, berikan ahlul Quran ini perhiasan." Fayul basu tajul karamah, maka diberikan ya kepadanya tajul karamah, mahkota kemuliaan ya, di atas kepalanya. Summa yaqul, kemudian Al-Quran berkata lagi, "Ya Rabbi zidhu, wahai Tuhanku, tambahkan untuknya." Fayul basuhullatal karamah, kemudian dia pun diberikan perhiasan kemuliaan. Summa yaqul, kemudian Al-Quran pun berkata kembali, "Ya Rabbi irza'anhu, wahai Tuhanku ridailah dia." Fayuqalu, maka dikatakan kepada ahlul Quran ini, "Iqra' warqa', bacalah ya Al-Quran ini dan teruslah kamu naik ke atas tingkatan surga." Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah, dan kemudian ditambahkan pada setiap ayat yang dia baca ini satu hasanah, satu kebaikan ya. Ini menandakan keagungan orang-orang yang disebut sebagai ahlul Quran. Kemudian dikatakan di sini Al-Mubarakfuri menerangkan, yakni dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naikilah tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Kemudian disebutkan di sini dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'anu musyaffa'un." Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat dengan izin Allah. "Wa mahilun musaddaqun." Dan ia merupakan, kalau di sini diartikan lawan berdebat yang jujur ya. Dia pembela. Ya, pembela yang dibenarkan pembelaannya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. "Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran berada di hadapannya, menjadi imam, panutan dalam kehidupannya, maka Al-Quran ini akan mengantarkan dia, memimpin dia menuju surga Allah. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini di belakang punggungnya, maka Al-Quran ini akan mendorong dia untuk masuk ke dalam neraka. Disebutkan di sini oleh Imam Ibn Al-Athir, beliau mengatakan, maksudnya bahwasanya Al-Quran akan menjadi lawan berbantah yang jujur, yakni siapa saja yang mengikuti dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka niscaya ia akan menjadi pemberi syafaat yang syafaatnya pasti diterima oleh Allah. Dan ia adalah pembukti bagi segala keburukan orang tersebut apabila ia tidak mengamalkannya. Jadi terkadang Quran ini menjadi pembela dan terkadang Quran ini sebagai ya sebagai apa yang menuntutnya gitu ya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah keterangan dari apa yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini yang berkaitan dengan beberapa keutamaan surat dan ayat dari Al-Quran, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah kalau begitu ya. Tidak pakai tanya jawab. Tapi untuk sekarang beda sama kemarin. Kalau kemarin ada hadiahnya, sekarang tidak ada hadiahnya. Ya. Tolong bagi ikhwah di sini yang punya kelebihan rezeki ya, kalau bisa dia beli buku ini, insya Allah bagus kitabnya ini ya, Abdullah bin Ali Al-Ju'aiti, 62 amalan pembuka pintu surga. Jadi nanti kalau seandainya Anda datang lagi ke pengajian ini, maka bisa mengikutinya tanpa harus susah-susah menulis ya, meskipun tetap nanti Anda bisa menulis dari beberapa keterangan yang mungkin saya tambahkan. Ada pertanyaan? Mungkin dari akhwat atau ibu-ibu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Apa mungkin saya yang bertanya ini? Tidak ada pertanyaan? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ketika saya membaca Quran, saya selalu membaca artinya juga dan itu yang membuat negara karena berulang-ulang. Iya. Jika tidak kata-kata. Iya, enggak kata-kata. Iya. Itu bagaimana? Termasuk yang disampaikan dalam tadi bahwa kita membaca pelajari. Iya, iya. Iya. Yang ditanyakan apa di sini? Maksudnya bagaimana bisa menempuh, artinya bagaimana bisa meneladani mereka-mereka yang iya berulang-ulang kali khatam Al-Qur'an ini ya. Jadi begini, saya pernah memang membaca keterangan dari di salah satu kitab itu dijelaskan ada seorang salaf dulu itu sampai 60 ribu kali memang, bahkan ketika akan meninggal dunia ya, anak-anaknya waktu itu menangis gitu kan. Si orang saleh ini mengatakan, kalian jangan menangis, sesungguhnya di tempat ini bapakmu ini sudah mengkhatamkan Quran 60 ribu kali kalau tidak salah, atau berapa ribu kali, saya agak lupa, mungkin seperti yang disampaikan tadi ya. Nah, sehingga ini menurut beliau pada saat itu untuk menghibur keluarganya, ini merupakan modal saya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kalau Anda bisa memenuhi seluruh waktu Anda untuk Quran, luar biasa. Karena memang ada beberapa orang-orang yang memang Allah berikan keistimewaan mereka untuk bisa terus interaksi dengan Al-Quran, ya, terus interaksi dengan Al-Quran. Tapi ada juga orang-orang itu yang memang memiliki keadaan yang berbeda. Ya, jadi ini tidak bisa kita jadikan sebagai patokan, ya, masing-masing orang bisa melakukan hal yang seperti ini, tidak. Bahkan pernah Umar bin Khattab atau siapa ya, seorang sahabat itu sampai mempelajari surat Al-Baqarah itu puluhan tahun. Gitu ya, puluhan tahun baru khatam surat Al-Baqarah. Tapi khatamnya ini luar biasa, Pak. Bukan hanya hafal, bukan hanya paham tentang tafsir surat Al-Baqarah, tapi juga sudah diamalkan seluruh bentuk perintah dan meninggalkan seluruh bentuk larangan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Nah, begitu. Dan bahkan kalau kita berkaca kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu ketika belajar Al-Quran bersama Rasul, mereka hanya cukupkan 10 ayat saja. Ya, 10 ayat. Yang mana 10 ayat ini kemudian mereka berusaha menghafalkannya, berusaha untuk memperbaiki cara membacanya, ya, berusaha untuk benar cara membacanya, dan kemudian berusaha untuk memahami dan mengamalkan konsekuensi yang terkandung dari 10 ayat tersebut. Kalau sudah selesai, ya, tahapan-tahapan ini semuanya sudah selesai, maka mereka para sahabat datang lagi kepada Rasul menambah 10 ayat lagi untuk dipelajari. Ini yang dilakukan oleh para as-sahabah. Jadi di sini tidak bisa kita jadikan patokan, karena memang ada keadaan orang itu yang memang Allah jadikan dia memang mudah untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Dan orang kalau sudah seperti itu tadi Pak, seperti yang Anda sampaikan tadi, sampai ada yang 60 ribu ya, khatam Quran, ini juga sudah hafal Qurannya. Jadi dalam keadaan kapanpun dia terus mengucapkan bacaan Quran dengan lisannya, tidak berhenti. Itu berlaku bertahun-tahun. Mungkin dalam sehari bisa khatam seluruh Quran, seperti dilakukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau dalam Ramadan dua kali khatam Quran dalam sehari. Dua kali khatam Quran dalam sehari, yang mana Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran sehingga tidak perlu lagi untuk membawa kemana-mana Al-Quran. Dan dalam keadaan aktivitas yang beliau lakukan pun lisannya melantunkan bacaan Quran yang sudah dihafal, sehingga dalam satu bulan dia bisa 60 kali menyelesaikan khatam Al-Quran. Jadi seperti itu. Ya. Tapi yang jelas di sini paling tidak dalam kita sehari ini, dalam sehari jangan pernah lewat baca Qurannya, gitu ya. Jangan pernah lewat baca Qurannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan Iqra'il Qur'an fi syahrin, bacalah Al-Quran itu sampai satu bulan. Kalau satu bulan kita khatam Quran, berarti kalau kita bagi dalam satu hari seharusnya minimal kita membaca satu juz Al-Quran. Gitu. Mungkin kita bisa bagi, harinya begini. Kita baca Al-Quran setiap hari satu juz. Entah dengan cara bagaimana Anda bisa membaginya, tidak secara langsung, tidak sekali duduk, mungkin Anda cicil dalam satu hari. Mungkin ba'da subuh baca sekian lembar, ba'da sholat zuhur sekian lembar, seterusnya misalnya begitu. Kemudian untuk mempelajarinya mungkin Anda bisa mencari majelis ilmu tentang tafsir. Majelis ilmu tentang tafsir Anda pegang setiap, katakanlah ada di Masjid Ibrahim ini misalnya saya tidak tahu jadwalnya hari di Masjid Ibrahim ini hari apa. Misalnya di sini ada katakanlah Kamis ba'da maghrib, Anda pegang sudah. Saya setiap Kamis ba'da maghrib datang ke majelis tafsir untuk mendalami Al-Qur'an. Nah, begitu. Ini supaya apa? Jalan semuanya gitu ya. Kalau memang Anda tidak bisa misalnya baca Qur'an sambil belajar tafsirnya di rumah sendirian, nanti akan mungkin menyita waktu Anda untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain misalnya. Nah, tapi yang jelas demikian, dia bisa mengaturnya. Dan orang itu Pak, subhanallah, kalau dia ini memperbanyak membaca Quran, maka dia akan diberikan keberkahan waktu oleh Allah. Waktunya itu seakan-akan panjang. Waktunya seakan panjang. Saya merasakan sendiri di sini. Waktunya seakan-akan panjang. Bahkan pernah salah seorang penuntut ilmu di zaman dulu, ketika dia sudah mempelajari ilmu dari seorang syekh, seorang guru, dia akan berpindah kepada syekh yang lain. Dia pernah mengeluhkan bahwasanya waktunya pendek sekali, begini. Padahal sudah difokuskan untuk belajar ilmu agama, tapi kok kayaknya waktunya sedikit sekali. Maka kemudian gurunya ini memberikan nasihat. Kalau kamu ingin merasa berkah waktumu, paling tidak baca Al-Quran itu dalam sehari 3 juz. Kalau kita langsung wih gitu Pak 3 juz, berapa jam saya habis selesai baca 3 juz ini. Tapi kalau orang itu mengamalkannya mengamalkan baca Quran ini, insya Allah akan kasih keberkahan. Maka si penuntut ilmu ini akhirnya membaca 3 juz dalam setiap hari, sampai pada akhirnya kemudian dia mengatakan dengan amal yang diajarkan oleh guru saya ini, kemudian Allah menjadikan waktu saya ini sangat lapang, seakan-akan masih panjang waktunya. Allah lah yang membuat waktu itu panjang dan sempit, Allah yang membuat waktu itu barokah kepada seseorang dan mencabut keberkahannya dari orang yang lain. Bisa saja waktu itu sepertinya tetap 24 jam, tapi bagi salah satu orang itu seperti sangat panjang, tapi bagi orang yang lain sangat pendek. Makanya kalau waktu itu dipenuhi dengan duniawi saja, pasti akan sangat-sangat pendek. Waktunya sangat-sangat pendek. Tapi kalau diusahakan untuk banyak baca Quran, kemudian melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah akan memberikan keberkahan dan akan memudahkan dia untuk terus melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak bisa dipahami Bagaimana seorang wanita yang haid mengganti keutamaan membaca Al-Quran? Jadi begini, permasalahan wanita haid ini, wallahu a'lam, yang rajih adalah seorang wanita haid boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Akan tetapi tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an secara langsung. Bagaimana caranya dia membaca Al-Qur'an? Dia bisa membaca Al-Qur'an melalui kitab-kitab tafsir. Yang mana di dalam kitab tafsir itu banyak sekali tulisan-tulisan ya yang bukan Al-Qur'an, tapi juga terdapat tulisan Al-Qur'an di dalamnya. Ini kalau kitab tafsirnya itu lebih banyak tulisan di luar Al-Quran daripada tulisan ayat-ayat Al-Qurannya. Tapi kalau sama bagaimana? 50% Al-Quran, 50% tafsirnya atau terjemahan. Biasanya kan Quran terjemah. Itu kan kadang kelihatannya 50%-50% gitu ya. Nah maka yang seperti ini lebih baik untuk tidak dipakai untuk wanita yang haid. Ya, pilih yang banyak tulisan yang bukan Qur'annya, tapi ada Qur'annya di situ. Mungkin kitab-kitab tafsir gitu ya. Kita bisa melihat tafsir-tafsir seperti tafsir Nukatsir, tafsir Man, itu kan banyak tulisan-tulisan yang berkenaan dengan penafsiran Al-Qur'an. Ayat Qur'annya sedikit, kan begitu. Nah, itu bisa kita gunakan ya untuk bagi wanita yang haid ya untuk membaca Al-Qur'an melalui kitab-kitab tafsir tersebut. Tapi kalau sanya tidak ada, bagaimana dia bisa menyentuh Qur'an itu dengan alas? Dengan sesuatu yang menghalangi ya dia menyentuh Quran secara langsung, mungkin dengan sarung tangan atau yang semacamnya. Ini juga berlaku bagi orang yang dalam keadaan tidak suci dari hadas ya. Orang yang berhadas, entah hadas kecil apalagi hadas besar, tidak boleh menyentuh Quran ya. Terkhusus untuk orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran ya. Tapi kalau haid tidak mengapa ya, karena haid itu bersifat darurat, bersifat apa, tidak mungkin, tidak pasti terjadi, dan ada fase waktu lama. Sedangkan kalau junub, orang itu bisa segera bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia bisa membaca Al-Qur'an ya. Tidak perlu untuk mengganti dengan yang lain. Kalau seandainya dia berpedoman dengan atau berkeyakinan bahwasanya membaca Al-Qur'an ini haram buat orang yang haid, dia bisa mengganti bacaan Qur'annya dengan zikir. Baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca istighfar, baca shalawat Nabi, maka ini semuanya juga mendatangkan pahala yang besar bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Satu kali lagi mungkin atau sudah cukup? Afdal yang mana? Sebetulnya begini, kalau orang menghafal Quran itu nanti otomatis akan banyak membacanya. Ya. Iya, karena dia nanti akan mengulang-ulang hafalannya. Orang kalau menghafalkan Quran, konsekuensinya dia harus terus berusaha menjaga hafalannya, dan itu akan membuat dia terus berulang-ulang membaca Al-Quran. Kalau Anda katakan mana yang lebih afdal, membaca banyak surah Al-Quran ataukah menghafalnya? Kalau menghafalnya nanti mengantarkan dia untuk banyak membaca Al-Quran, maka menghafalnya lebih utama, karena ada usaha lebih daripada sekedar membaca, begitu ya. Ya, maka menghafalnya lebih utama. Hafalnya lebih lama, tidak ada masalah. Ya. Orang kalau menghafal Quran itu kan dia itu mengulang-ulang bacaannya kan gitu ya. Nanti kalau sudah dia hafal Quran, dia akan terus berusaha menghatamkan Quran itu. Bisa jadi dalam satu bulan. Ya, biasanya mereka-mereka yang hafal Al-Quran itu kalau untuk muroja'ah dalam sehari bisa sepertiga Quran dibaca. Nah, akhirnya nanti kalau sudah sampai ke tingkatan ini, dia akan terus-menerus sering menghatamkan Al-Quran gitu ya. Maka ini jelas lebih utama, karena tadi kata-kata al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barra, kata Nabi, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran ini bersama malaikat-malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi ya, adalah orang ya yang menghafal Al-Quran ya. Wa huwa hafizun biha, wa huwa hafizun bihi, yaitu orang yang hafal Al-Quran. Nah, maka di sini tentu lebih utama daripada hanya sekedar membaca. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup?